الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد بركات المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الأضاحي كتاب الأضاحي Al-Adhahi jamak dari Udhiyah. Ataukah dengan tasydid Udhiyah. Juga disebut dengan Dhahiyah. Namun Dhahiyah memiliki jamak dari Dhahaya. Dan juga kadang disebut dengan istilah Al-Adhatu. Yang jamaknya Al-Adha. Oleh karena itu dinamakan Eid, hari raya, di mana kaum muslimin berkurban pada hari tersebut dinamakan Idul Adha. Yang Al-Adha maknanya adalah kurban. Dan kaum muslimin merayakan dan dianjurkannya mereka untuk berkurban dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan al-udhiyah adalah apa yang disembelih dari hewan ternak, bahimatul an'am, dari yang telah ditentukan jenis-jenisnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini permasalahan al-adhahi merupakan perkara ibadah. Dan kita kembali kepada kaidah yang sering kita sebutkan bahwa dalam permasalahan ibadah al-aslu fiha al-hadru wal mana' hatta ya'ti dalilun ala ma yujizu dhalik, bahwa asal di dalam ibadah tidak boleh dan terlarang seorang untuk mengamalkannya dan melakukannya sampai datangnya dalil yang menunjukkan bolehnya. Sehingga dalam perkara ibadah adalah perkara tauqifiyah, yaitu kita tidak boleh meletakkan satu hukum kecuali berdasarkan nas yang datang dari kitabullah, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, hewan-hewan yang dijadikan sebagai hewan kurban pun harus berpatokan kepada nusus as-sahihah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau berkata, hafizahullah taala asy-syarhu, penjelasan dari pembahasan ini. Al-udhiyyatu wajibatun 'alal musiril mustati' laha bighairi harajin. Bahwa al-udhiyyah berkurban hukumnya adalah wajibah. Wajib. Alal musir, bagi orang yang mudah. Memiliki kemudahan untuk menyembelih. Al mustati'ilah, yang sanggup untuk mengerjakannya. Nah, dia mudah dan memiliki kemampuan untuk berkurban. Dan tidak sampai melalaikan dan menelantarkan keluarganya yang dia berikan nafkah kepada mereka. Bi ghairi harajin, dengan tanpa adanya halangan. Nah, di sini beliau menetapkan bahwa hukumnya adalah wajib. Dan ini merupakan pendapat sebagian dari kalangan para ulama. Seperti Abu Hanifah. Dan nanti akan disebutkan oleh beliau beberapa dalil yang menunjukkan wajibnya. Wa dalilul wujubi qawluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi hadithi Anasin. Dalil yang menunjukkan wajibnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Anas bin Malik fi sahihaini yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana dhabaha qabla as-salati falyu'id." Barang siapa yang menyembelih sebelum salat, maka hendaklah dia mengulanginya. Ya. Karena sembelihan sebagaimana akan kita sebutkan nanti, dikatakan hewan itu kurban dan sembelihan itu sah dan dinamakan udhiyah apabila seorang menyembelihnya setelah salatul Id. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyembelih sebelum pelaksanaan salat, maka hendaklah dia mengulanginya. Nah, dalil ini dipakai oleh beliau adanya perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fal yu'id, lam lamul amr. Lam yang menunjukkan perintah. Kembali kepada kaidah asal bahwa asal dari perintah hukumnya adalah wajib. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan fal yu'id, maka hendaklah dia mengulangi, menunjukkan perintah dari Nabi alaihi wasallam bagi seorang muslim untuk menyembelih. Nah, ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, wa kadzalika haditsu Abi Hurairah. Demikian pula hadis Abi Hurairah, inda Ibn Majah wa huwa haditsun sahih. Yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dan ini adalah hadis yang sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhahi." Barang siapa yang memiliki sa'ah, keleluasaan, kemampuan, kemudahan, "wa lam yudhahi" dan dia tidak melakukan sembelihan, dia tidak berkurban, "fala yaqrabanna musallana." Maka janganlah dia mendekati musalla kami, tempat salat kami. Ya, akhrajahu Ibnu Majah fi sunanih. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah di dalam sunannya. Wa ilal wujubi dhahaba al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, yang berpendapat wajibnya berkurban adalah al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Walhasil dalam permasalahan ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Dan pendapat yang menyatakan wajib menyelisihi pendapat jumhur mayoritas dari kalangan para ulama. Adapun pendapat mayoritas selain dari Abu Hanifah, mereka berpendapat bahwa penyembelihan atau berkurban pada hari Id hukumnya adalah sunnah dan tidak wajib. Nah, dan bahkan ini yang dikuatkan oleh mazhab Zahiriyah. Ibnu Hazm rahimahullahu taala bahkan beliau menyebutkan di dalam Kitabul Muhalla bahwa tidak thabit, tidak sahih dari seorang pun dari kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain yang berpendapat bahwa berkurban itu hukumnya wajib. Tidak seorang pun dari kalangan para sahabat. Bahwa yang bahkan yang sahih dari mereka sebaliknya, yaitu sunnahnya, masyru'iyahnya, dan tidak menunjukkan wajib. Nah, adapun dalil jumhur adalah nas-nas yang datang dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan disyariatkannya, tapi tidak ada dalil yang menunjukkan wajibnya. Likullin ja'alna minkum mansakan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. An-nusuk, berkurban dalam sebagian tafsir. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Dari hadis Abdullah bin Umar, beliau menyatakan, aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil madinati 10 sinin wa yudhahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah selama 10 tahun dan beliau berkurban. Dan ini adalah perbuatan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Asal dari perbuatan Rasulullah adalah sunnah selama tidak ada dalil yang menunjukkan wajibnya seperti perintah dan sebagainya. Sehingga dalil-dalil ini mereka jadikan sebagai hujah bahwa berkurban bagi kaum muslimin hukumnya adalah sunnah dan tidak wajib. Demikian pula di sana ada hadis-hadis yang mereka jadikan sebagai dalil. Nah, adapun hadis yang dijadikan oleh al-muallif sebagai hujjah, hadis yang pertama yang menyatakan bahwa barang siapa yang telah menyembelih sebelum melaksanakan sholat maka hendaklah dia mengulangi. Perintah mengulangi dalam hadis ini tidak menunjukkan wajibnya. Nah, ya, tidak menunjukkan wajib. Sama seperti hadis-hadis yang lain, man istata'a minkum an yanfa'a li akhihi falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang hendak memberikan manfaat kepada saudaranya maka hendaklah dia memberi manfaat. Tidak menunjukkan bahwa setiap ada manfaat yang hendak kita berikan hukumnya wajib. Tidak selalu demikian. Akan tapi perintah tersebut kembali kepada syarat yang ada sebelumnya. Dalam artian bagi orang yang hendak menyembelih maka hendaklah mereka sembelih setelah sholatul id. Kalau mereka menyembelih sebelum sholatul id maka tidak sah. Sehingga kalau mereka menyembelih dalam keadaan tidak sah sembelih tersebut hendaklah mereka mengulangi dan tidak menunjukkan wajib. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyatakan idza jaa al id fal yudhahi kullu wahidin minal muslimin misalnya. Apabila telah datang hari Id, maka hendaklah menyembelih setiap dari kalangan kaum muslimin. Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak menyatakan demikian. Nah, sehingga perintah tersebut ada hubungannya dengan kalimat yang sebelumnya. Bahwa perintah itu dihubungkan dengan syarat yang ada sebelumnya. Bahwa bagi mereka yang menyembelih sebelum sholat, hendaklah mereka sembelih setelah sholat. Jangan sebelum, karena sebelum tidak dikatakan sebagai kurban. Hewan kurban. Akan tapi dianggap sebagai laham, daging biasa, ya, sehingga tidak ada hujjah pada dalil yang pertama. Adapun dalil yang kedua, hadis Abi Hurairah, man kana lahu sa'atun falam yudahi wala yaqrab fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kemampuan, kemudahan, lalu dia tidak berkurban, maka hendaklah jangan dia mendekati tempat sholat kami. Hadis ini pun ya, tidak menunjukkan wajibnya. Yang pertama dari sisi sanad terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah perkataan dari Abu Hurairah Al-Munziri. Demikian pula At-Tirmidzi dinukilkan dari beliau berdua bahwa yang sahih dari riwayat ini adalah mauquf. Bahwa ini perkataan Abu Hurairah bukan sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga tidak ada hujjah dalam hal ini. Ya. Dari perkataan Abu Hurairah sebab telah terjadi khilaf di kalangan para sahabat itu sendiri jika yang demikian sabit menunjukkan wajib. Yang kedua, anggaplah hadis ini adalah hadis yang sahih dan telah disahihkan oleh sebagian para ulama. Walaupun yang zahir bahwa yang rajih bahwa riwayat ini mauquf dari perkataan Abu Hurairah, namun sebagian dari kalangan para ulama merajihkan bahwa hadis ini marfu dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun lafaz ini pun tidak menunjukkan wajibnya berkurban. Ya, hanya dengan sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fala yaqrabanna musallana." Maka janganlah dia mendekati musalla kami, tempat sholat kami. Ini tidak menunjukkan wajibnya seorang berkurban. Ya, akan tapi maksimal menunjukkan dibencinya. Ya, orang yang tidak berkurban dalam keadaan dia memiliki kemampuan. Nah, Sama seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Jabir yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu dalam kitab Umdatul Ahkam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man akala al-basal aw ath-thum aw al-karrath fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adha mimma yata'adha minhu banu Adam." Barang siapa di antara kalian yang memakan bawang, bawang putih, bawang mentah, ya, atau bawang merah, maka janganlah dia mendekati masjid kami. Pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan dia mendekati masjid kami, apakah menunjukkan haramnya seorang makan bawang? La. Nah, para ulama tidak memahami demikian. Tidak menunjukkan diharamkannya seorang makan bawang mentah. Akan tapi Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintahkan pada mereka yang telah makan bawang tersebut untuk tidak mendekati masjid. Disebabkan karena terganggunya para malaikat. Dan para malaikat terganggu dari apa-apa yang terganggu darinya manusia. Maka ikhwani fiddin azakumullah, hadis ini pun tidak ada hujjah yang menunjukkan wajibnya. Sehingga wallahu a'lam bis-shawab, dalil ma'al jumhur yang menunjukkan bahwa al-udhiyah hukumnya mustahabbah atau sunnatun mu'akkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Lalu kata beliau hafizahullah, wa zamanul udhiyati huwa yaumul 'id wa thalathatu ayyamin ba'dah. Waktu penyembelihan yaitu dari hari raya tanggal berapa hari raya Idul Adha, 17 Agustus atau 18? 18? 10? Dzulhijjah, yakin? Yakin nanti? InsyaAllah itu ragu apa yakin? Coba diteliti dulu. Yakin antum, 10 Dzulhijjah? Yakin apa ragu? Yakin, betul. Yakin ya Abu Bakar. Hati-hati loh. Ahmad. Idul Adha tanggal berapa? 12 apa? November apa Desember? 12 apa? Dzulhijjah, tanggal 12 Dzulhijjah kata Ahmad. Sudah dua ini. Sulun. La haula wala quwata. Sudah berapa kali selama hidupmu Id? Masih belum tahu. Abu Musa. 10 apa? Dzulhijjah, yakin? Naam ya Ahmad. Allahu musta'an. Siapa yang bilang tanggal 12? Nah, tahun ini bertepatan bulan berapa ya kawan? Januari. Desember. Wallahu a'lam. Ya. Jadi zaman al-udhiyah adalah hari raya Idul Adha tambah 3 hari setelahnya. Wa thalathatu ayyamin ba'dah wa hiya ayyamut tasyriq. Yaitu hari-hari tasyriq. Dinamakan hari-hari tasyriq 3 hari karena kaum muslimin menjemur daging-daging mereka. Ya. Biasanya dibumbuhi garam. Nah, dan dijemurnya supaya biar awet. Orang bilang dendeng, ya. Tahu dendeng ya, kawan? Nah. Itu kebiasaan mereka, kaum muslimin. Sebab kalau tidak demikian akan merusak daging-daging itu yang sekian banyak. Nah. Ya. Sekian Banyak. Kalau dahulu mungkin belum ada alat pendingin, pengawet. Nah, kalau mungkin sekarang bisa saja diletakkan dalam pendingin sampai membeku sehingga bisa bertahan sekian lama daging-daging tersebut. Ya. Walhasil dinamakan hal itu ayyamut tasyrik dari kata tasyrik, menjemur ya daging-daging tersebut untuk diawetkan. Lima fil hadithi sahih, berdasarkan hadith yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa kullu ayyamit tasyrik dzabhun, setiap dari hari-hari tasyrik adalah penyembelihan. Berarti 4 hari batas penyembelihan itu. Nah, yang pada hakikatnya terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah 3 hari dari hari tasyrik hari penyembelihan atau 2 hari saja dari 3 hari itu. Terjadi khilaf ya kawan. Kalau hadis yang disebutkan oleh beliau hafizullah ta'ala ini sahih, maka al-hujjah ma'ad dalil, bahwa penyembelihan 1 hari pada hari raya ditambah 3 hari setelah itu. Nah, ada sebagian orang-orang yang telah memanfaatkan harta-harta yang disumbangkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara yang batil. Ya, tidak disembelih dalam keadaan hewan tersebut telah menjadi status hewan kurban. Pikiran mereka karena saking banyaknya, ya, sembelihan tersebut mau dikemanakan, sementara mereka ingin memanfaatkan. Maka karena saking banyaknya orang berkurban di tempatnya, maka dipelihara. Dengan cara dipelihara, dikembangbiakkan. Padahal statusnya hewan kurban yang harus disembelih pada hari-hari kurban tersebut. Kalau tidak dimanfaatkan oleh kalian, kirim ke tempat yang lain. Kirim keluar. Di sana demikian banyak dari kaum muslimin yang sangat membutuhkan. Nah, dan memanfaatkannya dengan cara-cara yang tidak syar'i adalah memanfaatkan harta manusia dalam keadaan batil. Memakan harta manusia dengan batil. Wala ta'kul amwalan nasi bil batil. Nah. Ya. Maka tidak diperbolehkan. Apa yang telah dipersembahkan untuk Eid, untuk kurban, maka harus disembelih. Akhrajahu Ahmad fi Musnadi wal Baihaqi fi Sunani. Telah dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya dan Al Baihaqi dalam Sunannya. Wala farqa baina lailiha wa nahariha. Tidak ada perbedaan apakah di malam hari atau di siang hari. Jadi kalau ada yang tidak menyembelih malam hari, tidak mengapa, boleh. Tidak ada perbedaan. Fakilahuma sawa, kedua-duanya sama dalam hal hukum. Lianna hadha ma'na al-yawm fi lughatil Arab idha utliqa. Sebab inilah makna al-yawm, hari, di dalam bahasa Arab apabila disebutkan secara mutlak. Wa ila hadha dhahabal imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan ini adalah pendapat dari al-imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wa amma anwa'ud dhahaya, adapun jenis-jenis dari hewan kurban. Fa'ammatu ahli al-ilm ala anna anwa'aha, maka secara umum dari para ulama mereka menyebutkan bahwa jenis-jenis kurban hanya 3. Al-ibil, ya. Unta. Wal baqar. Ya. Dan sapi dengan sejenisnya, kerbau juga termasuk. Wal ghanam, dan kambing dengan segala macam jenisnya. Dari al-ma'is dan ad-da'an. Nah, apa perbedaan ad-da'an dengan al-ma'is? Ah, kalau ma'is menutup aurat, kalau ad-da'an, hah? Seksi begitu. Nampakkan aurat. Betul. Betul ya, akhi. Abu Muhammad, betul. Ma tadri. Hadakallah ya Abu Muhammad. Hat. Barifki. Apa perbedaan maiz sama da'an? Aywa, terbalik ya. Da'an menutup aurat. Kef menutup aurat yani, pakai baju. Baju apa yang dipakai? Hah? Yani ekornya ke bawah menutupi duburnya. Nah, sedangkan maiz ekornya terangkat. Santu. Nah, jadi terbalik ya, kawan. Nah, segala macam jenisnya. Karena permasalahan kurban adalah merupakan perkara ibadah, maka kita menukil apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabat, mereka tidaklah berkurban kecuali dengan tiga macam jenis. Ya, dari hewan-hewan ini. Bebek tidak boleh jadikan sebagai hewan kurban. Gimana kalau kita tidak punya sapi? Ya sudah. Allah tidak berikan keberatan pada umat ini. Nah, kalau enggak punya kambing, ya sudah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberatkan umat ini dengan sesuatu yang mereka tidak mampu. Nah, lah gimana kalau kami menyembelih ayam? Ya silahkan. Yang penting jangan dianggap sebagai kurban. Nah, jangan dianggap sebagai dhahiyah. Silahkan mau makan ayam, mau makan itik, bebek. Silahkan mau makan burung. Silahkan. Tapi jangan dianggap sebagai kurban. Adapun al-kurban, perkara tauqifi. Kembali kepada tiga ekor hewan yang telah sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, demikian pula dalam perkara-perkara yang lain. Dalam permasalahan zakat yang telah kita jelaskan dahulu, bahwa yang sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam zakat hanya tiga hal dari hewan: al-ibil, wal-baqar, wal-ghanam. Selain itu tidak ada zakat, walaupun mereka memiliki ribuan ayam, walaupun mereka memiliki ribuan itik, bebek, walaupun mereka memiliki 1,000 ekor kuda. Ya, kalau dibandingkan mencapai sekian harganya, tidak ada zakat. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan itu. Nah, jadi ikhwan fiddin a'azakumullah, permasalahan-permasalahan tauqifi, la yakbaluha al-qiyas, tidak menerima kias. Ya, jadi kalau ada seorang mengkiaskan misalnya, sekarang ini sudah mulai banyak orang yang memelihara burung unta misalnya. Na'amah. Itu kan mirip unta, apalagi namanya, nama mirip. Nah, namanya mirip dan modelnya mirip. Dinamakan burung unta. Maka juga harus dikenakan padanya atau termasuk di dalam hewan kurban. La. Tidak teranggap karena itu burung, bukan unta. Ya. Kalau nanti ada lagi orang mengatakan ini ikan unta, karena mungkin lehernya panjang, hatta lehernya panjang. Nah. Atau ikan sapi, enggak ada ikannya. Atau ikan kambing misalnya kalau ada. Ya. Nah. Ya, enggak ada kambing laut ya, kawan. Yang ada anjing sama babi, kira-kira. Babi laut ada. Hah? Ah, kuda laut, enam. Ya, berarti dikeluarkan zakat. Enam. Atau anjing laut. Allahumma musta'an. Ya, tayyib sampai di sini, ikhwan. Selanjutnya, kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika.